Ini menunjukkan bahwa sangat penting pembahasan yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Karena itu cerminan sosok seorang muslim akan nampak dari kepribadian, dari tutur kata, dari adab-adabnya, tindak tanduknya akan nampak. Karena itu semua dalam agama Islam dari awal sampai akhir adalah pembahasan yang berkaitan dengan budi pekerti atau akhlak, atau disebut dengan kalimat lain al-adab, adab-adab. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ketika kita berbicara masalah adab dan akhlak, haruslah sempurna. Apa makna sempurna? Harus dijelaskan bahwa adab itu bukan hanya kita dengan orang lain. Sikap kita, akhlak kita, budi pekerti kita kepada orang lain. Semisal orang tua kita, bapak ibu kita, saudara kita, tetangga kita. Bukan hanya itu. Tetapi yang lebih utama adalah pembahasan tentang adab dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulnya. Baru kemudian berbicara tentang adab dan akhlak kepada sesama manusia. Ini yang pokok harus kita terangkan. Karena kadangkala ada orang yang adabnya dia kepada manusia baik, tutur bahasanya krama inggil, sopan, santun, tetapi dia menolak ayat atau menolak hadis, maka orang yang seperti ini tidaklah termasuk beradab. Umpamanya diberitahukan tentang satu ajaran sunnah Nabi, ternyata dia menjawab dengan bahasa yang krama inggil, tetapi pada intinya dia menolaknya. Pada intinya dia menolaknya. Bahasanya halus. Niku leres mas, saya niku. Dipuji, disanjung, dikatakan niku hak, jane kulo nggih cocok. Cuman kadose dereng pas lu teng mriki. Nek kados niku ngengkin boten nonton batire. Ngapurane niku ta bener. Ning kula dereng riyin nolak dengan bahasa yang lebih santun. Walaupun dia beradab dengan kita, tetapi dia secara syar'i tidak beradab. Dikarenakan adab yang pertama kepada Allah, dia malah justru mengingkarinya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberitahukan tiga wasiat kepada sahabat Abu Dzar dan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan tiga wasiat yang berkaitan dengan akhlak. Hadis yang tidak asing di telinga kita, beliau mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta. Ditulis sama kamu nak. Yang sudah bisa nulis Arab ditulis ittaqillaha haitsuma kunta. Ini sudah lewat belum hadis ini? Di kitab kita sudah belum? Ittaqillaha haitsuma kunta. Nasihat yang pertama, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Yang kedua, wa adbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, dan sertakanlah amalan kejelekan dengan amalan kebaikan. Tamhuha, amalan kebaikan itu akan menghapus amalan kejelekan. Ikutkanlah atau sertakanlah amalan kejelekan dengan amalan kebaikan. Karena amalan kebaikan yang dilakukan setelahnya akan menghapus dosa yang telah lalu. Yang ketiga, Nabi mengatakan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan berakhlaklah kamu kepada manusia dengan akhlak yang baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan berakhlaklah kamu kepada manusia dengan akhlak yang baik. Pada hadis ini, wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ada tiga wasiat. Yang pertama kaitannya dengan hak Allah azza wajalla. Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Hak yang pertama kali yang harus kita perhatikan, haknya Allah, adab sopan santun kepada Allah, itu yang pertama. Baru yang lain-lainnya. Yang pertama adabnya siapa? Adab kepada Allah. Pertanyaannya, bagaimana caranya beradab kepada Allah? Bagaimana caranya bersopan santun, berakhlak kepada Allah? Hadis ini jawabannya, dengan bertakwa dimanapun kita berada. Dengan bertakwa dimanapun kita berada. Dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya dimanapun kita berada. Jangan membangkang. Jangan menyelisihi. Jangan mengingkari. Tetapi lakukan yang Allah perintahkan, tinggalkan yang dilarang, dimanapun kita berada. Yakni mencakup waktu kapanpun kita ada dan dimanapun kita berada. Harus beradab dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itu adalah hamba yang beradab kepada Allah. Hamba yang berakhlakul karimah kepada Allah, itulah dia. Sehingga kalau ada orang yang bermaksiat kepada Allah, menyelisihi perintah Allah, atau bahkan menolak firman Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang ini tidak beradab, tidak berakhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak beradab atau tidak berakhlak, kalimat lainnya bahasa Jawa nek, kurang ajar, bajuk. Ngerti bajuk? Kamu orang mana pak? Nak? Macam-macam. Kurang ajar. Kenapa? Karena Allah yang menciptakanmu. Allah yang memberikan segala kebutuhanmu. Makanmu, minummu, kesehatanmu. Allah yang memberi. Kok malah ditentang? Malah ditolak ajarannya. Malah mengikuti hawa nafsunya. Ini namanya kurang ajar. Tidak tahu adiri, tidak tahu adab. Tidak tahu diri. Bahwa Allah lah yang mengadakanmu, yang menciptakanmu, yang memberikan kesehatan kepadamu. Zat yang segalanya dari Allah Azza wa Jal. Engkau malah menyelisihi perintahnya. Saya berikan penggambaran agar supaya mudah. Seorang karyawan kerja di sebuah perusahaan. Ada bosnya di situ. Dia dapat gaji bulanan dan fasilitas yang ada. Katakanlah gajinya 5 juta. Fasilitasnya ini dan itu. Suatu saat dia menentang bosnya. Menolak perintah bosnya. Menyelisihi perintah bosnya. Yang memberikan gaji padanya. Kira-kira karyawan ini dikatakan karyawan yang beradab. Atau yang kurang ajar? Hah? Siapa yang bisa jawab? Kurang ajar. Tidak berakhlak. Terus bagaimana? Kena hukuman. Sampai tingkatan hukuman itu dikeluarkan dari perusahaan. Pecat. Tok pecat kowe. Lungangana. Diusir. Kurang ajar. Nah seorang itu ketika bermaksiat, dia kurang ajar kepada Allah. Ancamannya siksaan sesuai dengan kadar penyelisihannya. Kalau dia terus menentang, menentang, menentang, menolak, menolak, bisa jadi dikeluarkan dari Islam. Menjadi orang yang murtad. Berpindah agama. Atau murtad karena faktor lain. Tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hamba ini tidak beradab. Nek teng tiang no bapak. Pecat. Tusir. Wahagadha kaum muslimin rahim jami'an. Ini adab yang harus pertama kali kita kedepankan. Adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu apabila ada umpamanya seorang memiliki orang tua yang keinginannya, perintahnya menyelisihi perintah Allah. Kepada orang tua harus santun tidak? Harus berakhlak? Iya. Kepada orang tua harus kita menghormati, menyayangi, mencintai, menjaga adab, budi pekerti, sopan santun, adab asor kepada orang tua. Ya, itu hukumnya wajib. Tetapi ketika orang tua kita menginginkan kepada kita sesuatu yang berbeda dengan ajaran Allah, berbeda dengan hukum-hukum syar'i, maka yang harus kita kedahulukan adalah adab kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah yang pertama. Bisa dipahami? Ya. Dalam hal ini kaum muslimin, adab kepada Allah berarti adab kepada Rasul. Beradab kepada Allah itu menuntut kita beradab kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Dikarenakan Rasulullah Muhammad sallallahu wasallam adalah utusannya Allah. Rasul Muhammad sallallahu wasallam adalah utusannya Allah. Mentaati Allah adalah dengan cara mentaati Rasul. Itu disebutkan dalam Al-Quran, "May yuti'ir rasula faqad atallaha." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia mentaati Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Man ata'ani faqad atallaha wa man asani faqad asallaha." Barang siapa yang mentaatiku, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia berarti bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beradab, berakhlak, yang pertama kali adalah kepada Allah dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, wa atbi'is sayyatal hasanata tamhuha, ikutkanlah, sertakanlah amalan kejelekan dengan amalan kebaikan. Karena kebaikan itu akan menghapus dosa yang telah lalu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, antum perhatikan ke sini. Sosok manusia seperti kita, bahkan semua bani Adam, pasti punya salah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kullu bani Adam khata'." Semua anak Adam pasti ada salahnya. "Wa khairul khata'in at-tawwabun." Dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang cepat bertobat, bersegera-segera bertobat. Ketika seorang jatuh pada sebuah kemaksiatan, diperintahkan dalam hadis ini, segera lakukan amal soleh setelahnya. Misal beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertobat, atau melakukan sholat, wudu, dan amal soleh yang lain. Tamhuha, kata Nabi kita, amalan kebaikan itu akan menghapus dosa yang tadi kamu lakukan. Al-Syekh Ibn Uthaymin, Al-Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin, ketika menjelaskan hadis ini contoh adab kita kepada Allah. Contoh adab kita kepada Allah. Namanya manusia jatuh pada maksiat, bukan perkara yang boleh maksiat atau mengatakan lumrah dan wajar, bukan, itu dosa. Nah, adab kita ketika kita jatuh pada maksiat kepada Allah adalah kita segera melakukan ibadah, segera istighfar dan bertobat, segera beramal saleh. Itu adab. Seperti yang tadi kita sebutkan, seorang karyawan kerja di sebuah perusahaan, ada bosnya, pemimpinnya yang membayar gaji pada dia. Dan namanya manusia, bisa terjadi pada kesalahan, salah paham terhadap perintah, atau salah dalam melaksanakan perintah. Salah. Tetapi ada trik di sana, cara Bagaimana kesalahan ini bisa dimaafkan oleh pak bos yang memiliki perusahaan tadi dengan kita lakukan amalan yang menguntungkan bos, kerjakan perintahnya, lakukan tugas dengan baik, tepat waktu datang, pulang pun demikian, targetnya terlengkapi, tercukupi, tercapai. Maka kesalahan-kesalahan yang kemarin bisa tertutupi, bisa dimaafkan. Ini penggambaran antara manusia dengan atasannya, dengan manajernya atau bosnya. Yang kaitannya gaji-menggaji. Kita dengan Allah Azza wa Jal lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Allah Khaliq, Sang Pencipta. Allah Razik, Sang Pemberi Rizki. Allah yang memberikan segala apa yang kita butuhkan. Ketika kita berbuat salah, segera-segera beramal kebaikan setelahnya. Segera-segera melakukan salat. Segera-segera melakukan amal saleh. Beristighfar, beristighfar, bertobat. Maka niscaya Allah akan ampuni dosamu. Dengan adanya amal saleh yang kamu lakukan setelahnya. Itu menghapus dosa. Ini contoh adab santun berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, Rasul mengatakan wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kamu kepada manusia dengan akhlak yang baik. Berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ini nasihat yang ketiga. Mencakup semua pihak. Dimulai dari orang tua. Kemudian saudara. Kemudian tetangga. Ketika kita sudah menikah, maka istri kita, anak-anak kita. Dan seterusnya. Agama kita mendidik kita untuk beradab dan berakhlakul karimah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Adab dan akhlak itu cerminan iman. Bukti iman. Tulis mas. Adab yang baik, akhlak yang baik, itu adalah bukti iman seseorang. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang telah lewat pembahasan kita, beliau mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Akmalul mu'minina imanan, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Perhatikan sini. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan iman dengan adab. Iman semakin naik, apa buktinya, apa tandanya? Ditandai dengan akhlaknya semakin baik. Ketika iman itu turun, akhlaknya pun turun. Sehingga ketika orang itu akhlaknya jelek, maka itu menunjukkan imannya jelek. Ya, ini sangat penting bagi kita. Saya berikan contoh. Akhlak kita kepada Allah dengan bertakwa kepadanya, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Setiap kita menjalankan perintah Allah, setiap kita meninggalkan larangan Allah, maka hal itu menunjukkan adab kita kepada Allah naik. Maka dengan demikian, iman kita pun naik. Semakin kita yakin kepada Allah, semakin kita takut kepada Allah, akan terwujud semakin kita taat kepada Allah dan semakin kita meninggalkan dosa dan maksiat. Bisa dipahami kalimat ini? Semakin kita yakin kepada kebesaran Allah, semakin kita yakin keesaan Allah, maka akan terwujud dalam bentuk akhlak ketaatan dan ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kita beriman Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka akan terwujud dengan kita mentaati beliau, meyakini berita-berita beliau, mengamalkan perintah-perintahnya. Kenapa? Karena kita yakin, percaya iman bahwa beliau adalah utusan Allah. Maka keyakinan itu akan melahirkan amal saleh. Ini dia kaum muslimin. Kebalikannya, kalau iman kita kepada Allah rapuh, iman kita kepada Rasulullah lemah, tidak terdidik dengan ilmu agama yang kuat, maka yang akan timbul adalah apa? Akhlak kita jelek kepada Allah, mudah menyelisihi, mudah menolak, kepada Rasul tidak taat, tidak ittiba, bahkan melakukan yang tidak dicontohkan oleh Rasul, melakukan hal-hal bid'ah. Ini tanda akhlak kita jelek kepada Rasul, tanda iman kita rapuh, lemah. Karena itu ahlul bid'ah mengapa dikatakan dolalah, sesat? Karena mereka tidak beradab kepada Rasul. Mereka durhaka kepada Rasul. Seharusnya yang diikuti ajarannya Rasul, ini malah justru yang disyariatkan ditinggalkan. Malah justru yang dilakukan adalah yang tidak disyariatkan. Ini kan namanya kurang ajar. Ini ajarannya Rasul ditinggalkan, malah melakukan yang mereka bikin sendiri. Memang gurumu Nabi apa? Melebihi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ucapannya lebih engkau pegangi daripada sabda Nabi. Ini bentuk durhaka kepada Rasul. Bentuk akhlak yang jelek. Akibat apa? Iman yang lemah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu iman itu naik, maka akhlaknya kepada Allah semakin taat. Akhlaknya kepada Rasul semakin ittiba. Demikian pula akhlak kepada manusia. Setiap iman kita naik, maka kita akan beradab dengan adab yang baik kepada manusia. Ini menunjukkan bahwa adab itu atau adab dan akhlak itu bukan perkara basa-basi, bukan mudahanah, tetapi ini adalah bukti keimanan yang harus kita miliki sungguh-sungguh, bukan hal basa-basi main-main. Kan ini kaitannya erat dengan keimanan. Saya berikan contoh. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu atau falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaknya dia muliakan tamunya. Memuliakan tamu itu adab yang baik. Apa dorongannya? Karena iman kepada Allah dan iman kepada adanya yaumul akhir. Yang berikutnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Apa kaitannya dengan iman kepada Allah dan yaumul akhir? Yang pertama, kita yakin menyakiti tetangga hukumnya dilarang oleh Allah. Maka kalau kita memang yakin tentang hal ini, jangan engkau sakiti tetanggamu. Beradablah dengan adab yang baik. Jangan engkau menyakitinya. Kenapa? Karena ada alam akhirat yang di sana engkau akan mendapatkan hukuman akan sikap yang jelek. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadirin yang mulia, Nabi menyebutkan pada kalimat yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka berbicaralah yang baik. Kalau tidak bisa, maka diamlah. Bicara yang baik, kalau tidak maka diamlah. Ini adab. Kenapa kita berbuat seperti itu? Tidak berani kita ngomong sembarangan. Kita tidak berani mengomong yang omongan yang kotor, yang jorok, yang jelek, makian, celaan. Kita tidak berani. Kenapa? Karena kita yakin itu dilarang oleh Allah. Dan kita beriman adanya yaumul akhir. Apapun yang kita sekarang ini ucapkan, kelak di akhirat ada hukumannya. Apapun yang kita perbuat kali ini, akan kita dapati hukumannya kelak di akhirat. Karena itu berhati-hatilah. Semakin kita beriman dengan ini, semakin kita berhati-hati, semakin kita beradab, semakin kita santun, semakin kita menjauhi kemaksiatan, semakin kita berbuat baik. Karena apa? Semakin kuat iman kita bahwa kelak ada yaumul akhir, hari pertanggungjawaban. Begitu ya kaum muslimin. Sehingga pembangkitan dari diri kita masing-masing beradab, berakhlakul karimah, itu bukan hal yang basa-basi. Itu harus dilakukan ke siapapun. Jaga adabmu, jaga akhlakmu. Apa engkau tidak takut kepada Allah Allah akan menghukummu. Jaga lisanmu, jangan berbohong, jangan menipu, jangan menyakiti orang lain, jangan mencela yang satu dengan yang lain, jangan. Apa kamu tidak takut adanya yaumul akhir? Kalau kamu yakin adanya yaumul akhir, maka engkau tentunya menjaga ucapan dan perkataanmu. Wa hakadha qaul muslimin. Gitulah ya kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Ini contoh yang tadi kami sampaikan adalah sebagai penjelas hadis Nabi, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah seorang mukmin yang paling sempurna akhlaknya. Semakin akhlaknya baik, maka itu perwujudan imannya semakin baik. Karena berakhlak itu adalah dorongan tumbuhnya dari iman. Saya mau bertanya, adakah di antara antum anak-anakku, ayo santri, thalabul ilm, yang berani durhaka kepada orang tua? Siapa ayo? Enggak berani. Kamu nak? Berani? Enggak berani. Kamu? Daud? Enggak berani. Kenapa enggak berani? Alasannya apa? Karena kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, durhaka itu hukumnya haram. Allah akan mengadab, menyiksa anak yang durhaka kepada orang tua. Yang kedua, kita iman adanya hari akhirat. Anak yang durhaka sekali ini, dia mungkin tidak mendapatkan siksaan, tetapi kelak ketika nanti di akhirat, dia akan mendapatkan siksaan. Kita yakin itu. Karena itu kita jaga adab kita kepada orang tua. Sampai tingkatan wala taqul lahum uffin. Jangan kamu katakan kalimat uff, kalimat harikan atau celaan yang paling kecil sekalipun. Wala tanharhuma, jangan kamu sekali-kali membentak keduanya. Wa qul lahumu qawlan karima, ucapkan ucapan yang penuh penghormatan. Kenapa tidak berani durhaka? Karena iman. Kenapa kita berbakti kepada orang tua? Karena kita punya iman. Kita meyakini ridhullah fi ridhil walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridha kedua orang tua. Murkanya Allah ada pada murkanya kedua orang tua. Karena kita iman dengan ini, yakin dengan ini, kita berbakti kepada orang tua agar mendapatkan ridha Allah. Dan kita tidak berani durhaka kepada orang tua karena takut dengan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Adab sebagai seorang pedagang di pasar, kaitannya dengan timbang-menimbang barang dagangan. Orang yang beriman tidak berani menipu. Dia akan timbang pas. 1 kilo, 1 kilo. Gak boleh kurang. Gak boleh kurang. Kalau sampai engkau menipu timbangan, maka dihukum kelak di akhirat. Kalau kamu tetap menipu timbangan, itu menunjukkan imanmu kepada akhirat rapuh, lemah. Apalagi sampai tingkatan sempurna, tidak. Kalau kita iman kepada akhirat, bahwa semua bentuk kedzaliman, kecurangan akan diselesaikan kelak nanti di akhirat. Dalam wujud bentuk yang barang yang kita tipu, akan dikembalikan kepada sang pemiliknya. La tu'addunul huquqa ila ahliha. Sungguh akan dikembalikan semua hak kepada sang pemiliknya. Kalau begitu keimanan kita, dan kuat, tidak akan berani menipu timbangan, tidak akan berani menyalahi janji, tidak akan berani membohongi, tidak akan berani. Karena kita yakin perbuatan ini akan ada hukumnya kelak di akhirat. Hati-hati wahai kaum muslimin. Akhlak itu cerminan dari iman. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga ketika pembahasan tentang akhlak secara umum, maka mencangkup pertama kali akhlak kepada Allah, kepada Rasul, baru kemudian akhlak kepada sesama manusia. Tetapi kalau dibahas takwa Allah, bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, kemudian dibahas lainnya akhlakul karimah, maka makna akhlakul karimah dalam kalimat ini adalah akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada sesama manusia. Misal seperti ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, ayu syai'in akthar yudkhilin nasal jannah. Nabi ditanya, hal apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Hal apakah, amalan apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam jannah? Maka Rasul mengatakan, taqwallahi wa husnul huluqi. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Pada kalimat ini ada dua, takwa dan akhlak yang baik. Maka takwa itu adalah adab kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada Rasul, dan akhlak yang baik adalah kepada sesama umat manusia. Sudah kita lewati beberapa hadis yang berkaitan tentang adab-adab kepada manusia. Di antaranya apa? La yudlimuhu wa la yukhziluhu wa la yuakhiruh. Ada ingat masih? Kamu ingat tak hadisnya? Al-muslimu akhul muslimi. Seorang muslim yang satu, saudaranya muslim yang lain. La yudlimuhu, tidak boleh menyakitinya. Walayuhkiru, tidak boleh merendahkannya. Walayuhdiluhu, tidak boleh menggembosinya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Atau disebutkan kalimat sebelumnya, wa kunu ibadal yakhwana. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Taqwa itu di sini, taqwa itu di sini, taqwa itu di sini. Wa syarl sadrihi. Sembari beliau mengisyaratkan kepada dadanya, bihasbi mri'in minasyarr ayyahrahul muslim, cukup seorang itu dikatakan berdosa besar ketika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, maka adab kita kepada manusia yang lain, teman-teman kita, antum yang satu kelas, satu asrama, satu pondok, ingat, adab itu diantaranya tidak boleh menyakiti. Menyakiti hati, atau menyakiti dengan tangan, atau menendangnya, atau menempelengnya. Enggak boleh. Enggak boleh menyakiti. Wala yuhkiru. Seorang muslim, nak, perhatikan sini nak. Nah. Seorang muslim tidak boleh mencela saudaranya sebagai bentuk adab Kenapa kita tidak berani mencela? Karena akan ada hukum kelak nanti di yaumul qiyamah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Tahukah kalian orang yang bangkrut adalah orang yang datang nanti di yaumul qiyamah dengan membawa pahala salat, zakat, puasa, jihad dan yang lainnya. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza wa akala mal hadza." Orang itu datang dengan membawa ibadah salat, puasa, zakat, pahalanya banyak. Tetapi dia datang kepada Allah dengan membawa dosa-dosa sesama manusia. Dia pernah mencela si A, menghina si B, merendahkan si C. Dia pernah memukul, dia pernah menumpahkan darah, dia pernah menipu, dia pernah mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim. Dia pernah ini, dia pernah itu. Maka diadili orang ini, walaupun dia amalannya banyak, sholat, zakat, puasanya diterima, diadili. Kamu dulu menjelekkan si A, ya, diambil pahalanya, kasihkan si A. Kamu dulu menghina si B, ya, dibenarkan, tidak bisa mengingkari, ambil pahalanya, berikan si B. Kamu dulu mencuri, kamu dulu menyakiti, kamu dulu mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim, kamu dulu begini, oh banyak sekali. Akhirnya pahala-pahala itu diberikan kepada yang dia salahi, yang dia zalimi, yang dia sakiti, sampai habis pahalanya. Walam yuqdama alaih, namun belum selesai urusan dosa-dosanya. Pahalanya sudah habis, tapi dosa dia kepada manusia yang lain masih banyak. Maka caranya adalah fa'uhida min syai'atihim, diambillah dari dosa-dosa orang-orang yang disakitinya. Faturi alaih, untuk diberikan kepada dia yang menyakiti. Faturi hafin nar, kemudian dia pun dilemparkan ke dalam neraka. Hadis ini sahih, kita takut. Itu mengenai kita, menimpa kita. Karena itu, ketika iman kita naik tentang perkara ini, naik dengan iman kepada yaumul akhir, yakin adanya hisab, adanya mizan, yakin adanya pertanggungjawaban, yakin semuanya akan dikembalikan kepada pemilik haknya masing-masing, yakin. Ketika kita yakin dengan demikian, kita yakin dengan yang seperti itu, maka adab kita pun akan meningkat, kesantunan kita akan baik. Yang tadinya suka nipu tidak berani lagi, yang tadinya suka bohong kalau ngomong tidak berani lagi, yang tadinya suka menghina mencela tidak berani lagi. Ketika dia terus seperti itu, dia ingin menjatuhkan orang lain dan menghinanya, dia tidak berani, karena kelak pasti dia memiliki maka dan pertanggungjawaban. Wahada kaum muslimin, adab itu cerminan dari iman. Karena itu jangan heran Nabi mengatakan innama bu'istu liutamima makarimal akhlaq. Tak lain aku diutus adalah dalam rangka menyempurnakan akhlak. Akhlak kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada sesama manusia. Jam 9. Pun sami ngantuk. Singkidul niku ngantuk mboten nggih, Pak? Mboten ngantuk. Mboten kabeh maksudnya, Pak. Berarti wonten hadirin melakukan ini menunjukkan pentingnya pembahasan tentang adab dan praktek latihan. Para ulama menyebutkan adab itu diraih dengan dua cara. Yang pertama, dengan meningkatkan iman. Meningkatkan iman itu dengan thalabul ilmi. Adab Anda akan baik. Yang kedua, dengan mencari lingkungan yang mendukung. Albi'ah, lingkungan yang mendukung. Kayak lingkungan pondok. Mendukung. Kenapa mendukung? Karena di lingkungan itu kita digembleng taat kepada Allah dan dilarang maksiat. Maka lingkungan kita, teman-teman kita, ustadz-ustadz kita, kalau lagi di rumah, orang tua kita, kakak kita, mendukung untuk kita terlatih dengan adab-adab. Perlu kita tahu, wahai kaum muslimin, ilmu itu harus diamalkan. Kalau hanya sekedar tahu tok tanpa diamalkan, tidak ada fungsinya. Sudah tahu wajib beradab, ilmunya tok, perbuatannya tetap nakal, perbuatannya tetap curang, perbuatannya tetap durhaka, perbuatannya tetap kurang ajar. Ini berarti tidak ada fungsinya. Adabmu tetap jelek walaupun kamu sudah mendengarkan ilmu. Karena itu, untuk melatih kita beradab dengan adab yang baik, kita masing-masing melatihnya hari demi hari sampai menjadi sebuah kepribadian. Menjadi sebuah kepribadian akhlak yang baik, sopan santun, budi pekerti. Nah, harus dilakukan caranya ta'awun, satu dengan yang lain, musyrif yang satu dengan musyrif yang lain, ami dengan ami yang lain, ustadz dengan ustadz, atau semua komponen pondok, aminya, ikhwannya, ta'awun, agar supaya terdidik dan dilakukan adab-adab itu. Misal seperti adanya anak yang menangis karena disakiti sama orang lain, panggil yang menyakiti, terangkan, amma takhafallah, apa kamu tidak takut kepada Allah? Kamu diawasi oleh Allah Azza wa Jal. Inna alaikum lahafidin, kalian itu punya malaikat yang menjagamu, mengawasimu, yang mencatat perbuatanmu. Raqib dan atid. Apa kamu tidak takut? Nasihati dia agar supaya dengan itu tumbuh adabnya dan takut melakukan hal yang berbentuk menganiaya atau menyakiti orang lain. Bisa dipahami? Nah, sebagai adab, ketika memang sudah malam, dia jangan diteruskan. Mus ngantuk ngomong baik. Ini ku kurang adab jenenge, Pak. Yang adab adalah wis pengertian lah. Wis mandani suwe kesel. Ya. Pengertian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa sebagai acuan kita. Mari kita praktekkan adab-adab itu. Adab-adab Islami dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.